trahe paiul la lua geana. Până-l mod din fasi ciuan i-am timpit, ca l-am curat până piania. Să la lupă lanza scanța ta marga, și-un papra giurit să bagai pe domania. Fantasila să bagai la nasania, Trisula, Trisula de tapcea ea. Trisula, Trisula de tapcea ea. Pandalas, mintas tudara, pasukan berbaret itu tiada kenal menyerang. Trisula lambang kebanggaannya, satwa trahe payuda dua jana, dengan motivasi juang yang tinggi dalam tugas pengabdiannya. Selalu berlandaskan sabta marga, sumpah prajurit sebagai pedomannya. Pancasila sebagai landasannya, Trisula, Trisula tetap jaya. Trisula, Trisula tetap jaya.